Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Hadi Asyara. Bab 11. Ya. Al-Ijarah. Penyewaan, menyewa suatu manfaat, ya, menyewa manfaat, pemanfaatan suatu harta. Atau menyewa seseorang atau suatu manfaat. Naam. Jadi al-ijarah itu apa? Penyewaan. Yang disewa itu adalah manfaatnya. Baik. Dan ada tentunya upah, imbalan jasa. Wa fi iddatu masaila, pada bab ini ada beberapa masalah. Masalatul ula, masalah pertama, ma'naha, maknanya, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-awwal, makna al-ijarati wa ta'rifuha. Makna al-ijarah dan definisinya. Lugatan, dari segi makna bahasa, secara bahasa, al-ijarah mustaqqatun min al-ajri wa huwa al-iwadu. Dipetik dari kata al-ajr. Wa huwa al-iwadu, al-ajr adalah al-iwad, imbalan jasa atau upah. Ya. Nah, imbalan jasa, upah, ya, bayaran na'am. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajra, wa minhu tasmiyatu thawabi ajra, dari makna kata inilah penamaan ath-thawab. Thawab yaitu balasan pahala, disebut ajr karena pahala itu adalah na'am imbalannya. Na'am, imbalan atas suatu amalan yaitu diberi pahala. Wa syar'an, dan maknanya dari segi makna syariat, sebagai satu istilah syariat, aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin tu'khadu syai'an fa syai'an muddatan ma'lumatan min aynin ma'lumatin au musufatin fi dhimma au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lumin. Akdun, suatu akad, ala manfaatin mubahatin, akad atas suatu manfaat, akad yang dilakukan atas suatu manfaat. Manfaat itu sifatnya mubahah, manfaat yang dibolehkan, bukan manfaat yang diharamkan. Ma'lumatin, yang sifatnya diketahui, jelas, manfaat itu jelas, bukan manfaat yang tidak jelas. Ya. Seperti halnya bai', jual beli, jual beli itu harus merupakan akad atas suatu harta yang mubah pemanfaatannya. Pemanfaatannya dibolehkan. Ya. Dan harta itu harta yang maklum, harta yang diketahui, yang jelas. Kalau tidak jelas, maka terjadi apa? Terjadi gharar, terjadi spekulasi judi yang terlarang. Begitu pula al-ijarah. Karena al-ijarah itu sebenarnya adalah termasuk membeli-membeli manfaat, pembayaran manfaat. Nah, pembayaran suatu manfaat. Nah, hanya saja beda ya. Sudah kita lewati pada pembahasan jual beli, ya, karena jual beli itu, ingat kembali, jual beli itu bisa akad itu atas harta itu sendiri, ya, bisa jadi jual beli itu atas manfaat satu harta. Nah, pada jual beli, jika manfaat suatu harta dibeli, maka manfaatnya dimiliki selamanya. Dimiliki selamanya. Nah, dimiliki selamanya. Adapun di sini, ya, hanya disewa manfaatnya. Jadi tidak selamanya. Itu bedanya. Tayyib. Jadi sebagaimana pahamnya pada jual beli, begitu pun pada ijarah, harus yang dibolehkan, tidak boleh yang haram, harus maklum, harus yang diketahui secara jelas apa manfaat itu. Tu'khadhu, manfaat itu diambil, dipetik, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, hingga tuntas. Muddatan ma'lumatan. Muddatan ma'lumatan, dalam jangka waktu tertentu yang jelas diketahui, tidak boleh majhulah. Jangka waktunya harus diketahui secara jelas, tidak boleh tidak jelas, karena terjadi horor nanti, spekulasi yang terlarang. Min ainin ma'lumatin, manfaat itu dari ainin ma'lumah, dari suatu harta. Ain, harta benda yang ma'lumah, yang diketahui jelas, jelas bendanya, harta bendanya. Au mausufatin fi dhimmati, atau harta benda itu mausufah, disifatkan fi dhimma, pada tanggung jawab. Ya, disifatkan pada tanggung jawab. Au ala amalin ma'lumin, atau akad itu jatuh ala amalin ma'lumin, atas suatu pekerjaan yang jelas. Ya, bi'iwadin ma'lumin, dengan iwad, dengan upah, imbalan jasa yang maklum, yang diketahui secara jelas. Ini definisi al-ijarah. Jadi kembali diingatkan tadi, karena pada pembahasan bai' jual beli telah disinggung bahwa jual beli itu bisa terjadi pada manfaat suatu harta. Membeli manfaat suatu harta. Apa bedanya membeli manfaat suatu harta dengan menyewa manfaat suatu harta? Ya, yang kita pelajari sekarang adalah menyewa. Penyewaan, al-ijarah. Akdun ala manfaatin. Mubaha ma'luma. Min ainin ma'luma. Aw mausufa fi dhimma. Apa bedanya membeli manfaat suatu harta? Jika dibeli, akadnya dibeli, maka manfaatnya dimiliki. Konsekuensi dari jual beli terjadi peralihan kepemilikan. Barang yang dibeli dimiliki. Kemudian bayarannya ya dimiliki oleh penjual. Pembeli memiliki harta barang yang dibelinya. Barangnya dimiliki oleh penjual. Membeli manfaat suatu harta berarti manfaat harta itu dimiliki oleh pembeli, beralih kepemilikan. Berarti pemilik yang telah menjual manfaat hartanya tidak punya hak apa-apa lagi pada manfaatnya. Tapi hartanya masih milik dia. Bendanya masih milik dia. Hanya saja manfaatnya sudah dimiliki oleh orang yang membelinya. Adapun al-ijarah, menyewa manfaat dari suatu harta, manfaatnya tidak dimiliki selamanya. Manfaat itu ya hanya sementara. Tu'khadu syai'an fa syai'an muddatan ma'lumah. Manfaat itu digunakan sedikit demi sedikit ya selama jangka waktu yang diketahui sesuai dengan akad. Bisa difahami bedanya? Jika jangka waktunya sudah habis, sudah selesai. Adapun kalau dibeli manfaatnya, maka tidak ada jangka waktu. Selamanya dimiliki manfaatnya. Nah. Contohnya, seseorang punya rumah, kemudian pekarangan rumahnya itu adalah tanah tetangganya, tanah orang lain. Dia butuh untuk selalu melintas lewat di tanah itu, keluar masuk menuju rumahnya. Ada dua pilihan. Bisa dia sewa tanah itu. Kalau dia sewa, manfaatnya berarti jangka waktu tertentu. Misalkan disewa dalam satu tahun, harganya sekian. Dia sewa manfaatnya sehingga dia bebas memanfaatkannya. Ya. Atau dia beli. Sekalian dia beli untuk dia miliki manfaatnya. Ya. Dia beli untuk dia miliki manfaatnya selamanya. Jika dia beli berarti manfaatnya selamanya. Bukan jangka waktu tertentu, tapi selamanya sudah jadi milik dia. Meskipun tanahnya masih milik pemilik tanah itu. Nah, itu bedanya. Tayyib. Al-thani, yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya al-ijarah, wa dalilu masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya al-ijarah, qawluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq, ayat 6, terkait wanita-wanita yang istri-istri yang ditalak, fa'in arda'na lakum, kemudian apabila mereka, para istri yang telah ditalak itu, ya, ditalak dalam keadaan hamil, kemudian ketika sudah melahirkan, ya, maka anak yang dilahirkan adalah anak suami dari wanita tersebut yang ditalak itu. Ya, karena anak itu adalah milik sang ayah. Seorang anak adalah milik sang ayah. Tayyib. Maka dia bertanggung jawab. Sang ayah bertanggung jawab. Fa in arda'na lakum. Apabila para istri yang telah ditalak itu menyusukan anak-anak kalian untuk kepentingan kalian, yaitu menyusukan anak-anak kalian, ya, anak-anak yang dilahirkan, ya, karena tadi ditalak dalam keadaan hamil sampai lahir, waktu itu anaknya, maka masih punya tanggung jawab dia sebagai ayahnya, ya, untuk menafkahi anaknya. Jika mereka menyusukan untuk kalian, anak-anak kalian, fa'atunhunna, fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, upah-upah penyusuan mereka. Jadi ya, meskipun para wanita itu, para istri yang sudah ditalak, dengan melahirkan, ya, dengan melahirkan berarti masa iddahnya sudah habis. Karena masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil adalah melahirkan. Apabila sudah melahirkan berarti sudah lepas, sudah bukan suami istri. Tetapi kan dia ada anak yang dia lahirkan, ya, anak kalian yang mentalak wanita-wanita itu. Nah, jika mereka menyusukan anak-anak kalian, nah itu harus dibayar. Dibayar, karena ada manfaat. Ya, ada pekerjaan yang dilakukan, yaitu menyusukan anak-anak kalian, itu dibayar. Maka mereka dibayar, diberi nafkah, ya, kaitannya dengan menyusukan anak-anak kalian. Tayyib, ini ujur. Ujur ini jamak dari ajr. Naam, iwad. Imbalan, ya, jasa menyusukan. Tayyib. Wa qawluhu jalla sya'nuh, dan firman Allah jalla sya'nuh yang maha agung, maha mulia urusannya, dalam surah Al-Qasas ayat 26 terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam pelariannya dari Mesir kemudian sampai ke Madian. Ya. Dan di sana ada seseorang yang memiliki dua putri, orang itu sudah tua. Ya, punya dua putri yang dia yang keluar rumah untuk mengambil air, ya, karena tidak ada lagi lelaki di rumahnya, sementara ayah keduanya sudah tua. Nah, dan Musa alaihissalatu wassalam pernah menolong, ya, kedua wanita itu mengambilkan ini. Kemudian salah satu dari kedua orang itu menyampaikan kepada ayahnya, qalat ihdahuma, berkata salah satu dari keduanya, dua wanita itu putri orang tersebut, ya abati, wahai ayahanda, istajirhu, sewalah dia, sewa laki-laki ini, ya, inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewa untuk dipekerjakan, al-qawiyul amin, orang yang kuat fisiknya, karena Musa kuat fisiknya, al-amin, terpercaya. Ya. Kemudian disetujui oleh ayahnya dan dipekerjakan untuk, ya, keluarga itu. Naam, dalam jangka waktu yang disebutkan di kelanjutan ayat. Naam, itu adalah ijarah. Jadi Musa AS disewa oleh mereka, dipekerjakan di rumah itu untuk pekerjaan, ya, kemaslahatan rumah tersebut. Naam. Wa qad thabata, dan telah tetap, telah benar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar Siddiq, ketika keduanya berhijrah dari Makkah ke Madinah, istajara, keduanya menyewa, rajulan, seorang pria sebagai penunjuk jalan. Pria itu orang kafir, orang kafir, ya, bukan muslim. Min bani Daili, dari bani Ad-Dail, hadian, khiritan, hadian sebagai penunjuk jalan yang mahir. Ya, karena orang itu ahli, mahir, menguasai seluk-beluk padang pasir. Seluk-beluk padang pasir, ya, dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah, jalur-jalur ini dan itu semuanya dikuasai oleh dia. Nah, dan dia bisa dipercaya. Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyewa orang itu, menuntun mereka dalam hijrah. Ya, agar tidak sesat dalam perjalanan dan bisa memilih jalan yang diinginkan dan tidak terdeteksi oleh kuffar Quraisy. Naam, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Khiritan, faham makna khiritan tadi ada di catatan kaki maknanya. Catatan kaki nomor 1, wal khirit al-mahir bit-turuq wal masalik al-khafiyah fi as-sahra. Khirit adalah orang yang mahir, ahli menguasai jalan-jalan, jalur-jalur alternatif. Al-khafiyah itu jalur-jalur alternatif yang tersembunyi fi as-sahra, di padang pasir. Ada jalur-jalur alternatif yang keumuman orang tidak tahu. Keumuman orang tidak mengerti jalur-jalur itu. Tidak biasa melewatinya. Tapi dia tahu, bisa lewat situ. Bisa lewat situ. Nah, ini tujuannya disewa oleh Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada hijrah mereka. وَجَاءَ الْوَعِيدُ لِمَنْ لَمْ يُوَفِّ الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ. Dan telah datang ancaman, wa'id, liman lam yuwaffil ajira ujratahu, bagi orang yang tidak memberikan al-ajir, orang yang dipekerjakannya, orang yang disewanya, ujratahu, dia tidak berikan secara utuh upahnya. Ada ancaman bagi orang yang melakukan itu. Ya, dia tidak memberikan upah orang yang dipekerjakannya secara utuh. Apa ancamannya akan kita dengar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala telah berfirman, Allah taala berkata, thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada tiga golongan saya adalah, ya, lawannya nanti di hari kiamat yang akan menuntut mereka, ya. Saya akan menuntut mereka, memperkerakan mereka di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala sendiri yang memperkerakannya. Wa dzakarahu minhum, dan Nabi SAW menyebutkan di antara mereka itu yang akan diperkarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri akan memperkarakannya, rajulun, seorang pria, istajara ajiran, dia telah menyewa seorang pekerja, fastaufa minhu, lantas pekerja itu telah melaksanakan seluruh pekerjaannya dengan baik sesuai dengan akad, walam yu'tihi ajrahu, dan orang yang menyewanya tidak memberikan upahnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh, qabla an yajiffa 'araquh. A'tul ajira, hendaknya kalian memberikan kepada pekerja yang kalian sewa, ajrahu, upahnya, imbalan jasanya, imbalan jasa pekerjaannya, qabla an yajiffa 'araquh, sebelum keringatnya kering. sebelum keringatnya kering. Berikan upahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lihat catatan kaki nomor 3. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syaratnya. Asyaratul awal, syarat yang pertama, la tasihhu illa min jaizit tasarrufi bi an yakuna aqilan baligan hurran rasyidan. Ijarah, menyewa, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan pada hartanya. Sama halnya dengan jual beli, seperti yang telah kita pelajari, ya, itu dipersyaratkan dilakukan oleh orang yang jaiz at-tasarruf, akad jual beli hanya boleh dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan pada hartanya. Begitu pula al-ijarah, seperti telah dijelaskan tadi, karena al-ijarah ini sama seperti jual beli, ya. Maka juga dipersyaratkan bahwa yang melakukan ijarah, yang menyewa itu, ya, yang melakukan akad penyewaan adalah orang yang boleh melakukan tindakan pada hartanya. Bi an yakuna aqilan. Nah, bahwa dia berakal, bukan orang gila. Ya, baligan. Dia sudah balig. Dia berakal, bukan orang gila. Ya. Tayyib. Bukan juga orang pikun. Dan semisalnya. Yang berakal. Baligan. Balig. Hurran. Berstatus merdeka. Ya. Balig. Jika belum balig, meskipun sudah mumayyiz, berarti belum bisa melakukannya. Hurran. Bersatus merdeka. Berarti budak tidak bisa melakukannya. Rasyidan. Rasyid. Pandai memelihara harta. Berarti yang safih. Yang dungu. Dalam mengurus harta dan memelihara harta. Ya. Tidak bisa melakukannya. Dan ini semua telah kita lewati penjelasannya. Naam. Afan yang kedua, antakuna al-manfa'atu ma'lumatan. Manfaat yang disewa ma'lumah, dipersyaratkan harus diketahui secara jelas manfaat apa. Li'anna al-manfa'ata hiya al-ma'qudu 'alayha. Li'anna al-manfa'ata hiya al-ma'qudu 'alayha. Karena sesungguhnya manfaat itu, ya, itulah yang dijatuhi akad. Akad jatuh atas manfaat tersebut. Manfaat itu yang disewa pada akad. Fashturitul ilmu biha. Maka dipersyaratkan harus diketahui apa manfaat tersebut. Kalbay'i, seperti halnya jual beli. Dan ini telah dijelaskan tadi. Jadi harta benda pada jual beli harus diketahui secara jelas apa yang dijual. Nah, begitu pula jika membeli manfaat harus diketahui secara jelas apa manfaat tersebut. Nah, begitu pula di sini ijarah, ketika menyewa manfaat, ya, maka manfaat itu harus diketahui secara jelas. Al-thalith, yang ketiga, an takuna al-ujratu ma'lumatan. Tarif upahnya harus diketahui secara jelas. Berapa tarifnya? Ya. Li'annaha 'iwadun, karena sesungguhnya upahnya, imbalan jasanya itu, ya, itu adalah bayarannya. Ya, itu imbalan jasanya. Fi aqdin mu'afi aqdi mu'awadatin. Fi aqdi mu'awadatin. Karena itu adalah ya imbalan jasa pada suatu akad mu'awadah. Akad pertukaran. Pertukaran. Pertukaran yang terjadi di sini, mu'awadah yang terjadi adalah manfaat ditukar, dibayar dengan harta. Sebagaimana halnya manfaat yang disewa harus jelas, seperti pada syarat yang kedua, al-manfa'ah ma'luma, begitu pula bayaran manfaat tersebut, yakni upahnya, imbalan jasanya atas manfaat itu juga harus jelas bayarannya, iwadnya, ujrohnya, harus jelas tarifnya, nilainya. Fawajabal ilmu biha, maka wajib diketahui tarifnya secara jelas. Berapa nilai upahnya, imbalan jasanya. Kathaman, seperti halnya harga suatu barang yang dibeli harus jelas. Jika syarat yang kedua dan ketiga tidak terpenuhi, jika manfaat itu tidak jelas, jika tarif upahnya, imbalan jasanya tidak jelas, maka akan terjadi gharar. Akan terjadi gharar. Terjadi spekulasi judi. Ya. Yang berkemungkinan salah satu dari keduanya untung, yang lainnya rugi. Ada ketidakjelasan. Tayyib, sudah kita lewati pada pembahasan akad jual beli dalam Sahih Muslim. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad transaksi jual beli yang mengandung gharar, spekulasi judi, karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas, tidak diketahui. Ya. Bayarannya tidak jelas, tidak diketahui. Nah, itu spekulasi judi namanya. Adu nasib antara untung dan rugi. Nah, sama halnya dengan itu, maka pada ijarah juga tidak boleh terjadi gharar. Oleh karena itu dipersyaratkan manfaatnya harus jelas, tarif upahnya, imbalan jasanya juga harus jelas. Ar-rabi', yang keempat, antakunal manfaatu mubahatan. Dipersyaratkan manfaat yang disewa harus manfaat yang dibolehkan. Fala tasihul ijaratu ala zina. Maka tidak boleh ya melakukan penyewaan atas suatu perzinaan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh pelacur. Wal ghina, dan nyanyian, seperti menyewa biduan untuk menyanyi. Ya, menyanyi. Kemudian dibayar. Wa bai' alatil lahwi, dan di sini tertulis bai', kok tiba-tiba ada kata bai'. Di naskah antum apa? Ada juga bai'. Nah, maksudnya di sini tidak boleh menyewa alat-alat musik. Seperti halnya tidak boleh memperjualbelikan alat-alat musik, begitu pula tidak boleh menyewakannya. Nah, tidak boleh menyewa alat-alat musik. Ya, kenapa? Karena itu manfaat yang haram. Mendengar nyanyian, manfaat yang haram. Ya. Begitu pula perzinaan. Wal'iyadu billah. Al-khamis, yang kelima, kaunul manfaati qabilatan lil istifa'i. Manfaat yang disewa adalah manfaat yang bisa ditunaikan. Bisa ditunaikan manfaat itu Fala tasihhul ijaratu, maka tidak sah penyewaan li syai'in, untuk sesuatu, yata'adzaru, yang tidak memungkinkan, istifa'un manfaati min, tidak memungkinkan penunaian manfaat darinya. Bagaimana disewa jika manfaat yang disewa itu tidak bisa ditunaikan? Sementara menyewa manfaat karena ingin mengambil manfaatnya, sementara manfaat itu tidak bisa ditunaikan, tidak bisa dirasakan dan dipetik oleh orang yang menyewa. Nah, kaijarati a'ma, seperti menyewa orang buta, lihifzi syai'in, untuk menjaga sesuatu, yahtaju ila ru'yah, yang butuh untuk dilihat. Ini orang buta disewa untuk menjaga sesuatu. Bagaimana dia, sesuatu yang mau dijaga ini harus dilihat terus dengan mata, sementara dia tidak melihat, berarti kan dia tidak bisa memberikan manfaat ya yang disewa pada akad. Nah, as-sadis, yang keenam, an takuna al-manfaatu mamlukatan lil, an takuna al-manfaatu mamlukatan lil muajjar aw ma'dhunan lahu fiha. Manfaat yang disewa dimiliki oleh al-mu'ajjar, dimiliki oleh orang yang dimiliki oleh sesuatu yang disewa tersebut, orang yang disewa tersebut. Naam, aw ma'dhunan lahu fiha, atau dia diizinkan melakukan tindakan padanya. Jadi tidak bisa menyewa suatu harta dari seseorang yang harta itu bukan miliknya. Nah, jadi harus mamlukah lil muajjar, merupakan milik, ya, milik orang yang melakukan akad, ya, yang disewa tersebut. Au ma'dhunan lahu fiha, atau dia diizinkan melakukan tindakan pada manfaat tersebut. Li'annal ijarata bay'ul manafi', ini tadi yang ana syaratkan. Li'annal ijarata bay'ul manafi', karena sesungguhnya al-ijarah, penyewaan itu termasuk dalam kategori menjual manfaat. Fashturita dhalika fiha kalbay', maka dipersyaratkan hal itu pada penyewaan seperti halnya al-bay'. Seseorang tidak boleh menjual harta yang bukan miliknya. La tabi' ma laysa indak, kata Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam. Nabi SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan kamu menjual suatu harta yang kamu tidak miliki. Oleh karena itu, pada pembahasan jual beli, di antara syaratnya yang melakukan transaksi, melakukan akad jual beli, pemilik harta. Artinya harta yang dia jual, yang dia perjualbelikan, itu sudah miliknya. Jika belum dia miliki, tidak boleh. Atau huwa ma'dhun fi, atau dia dapat izin mengambil tindakan pada harta itu. Misalkan dia diangkat jadi wakil oleh pemilik harta untuk memperjualbelikan hartanya. Ya. Atau dia wali anak kecil, dia wali anak yatim, atau wali orang gila. Ya. Baik. Itu ada izin. Begitu pula halnya pada penyewaan suatu manfaat. Manfaat yang disewa, manfaat dari suatu harta yang disewa, dari suatu benda yang disewa, manfaat benda itu merupakan milik, ya, orang yang di disewa manfaat dari bendanya. Al-mu'ajjar. Antakuna al-manfaatu mamlukatan al-mu'ajjar. Atau ma'dhunan lahu fiha, atau manfaat itu ya orang yang disewa manfaat ya benda yang dia diizinkan melakukan tindakan pada benda itu. Naam. As-sabi' yang ketujuh. Jadi tidak boleh kita misalkan menyewakan ini bendanya orang ini, hartanya orang. Silakan disewa ini motor. Nah, akadnya siapa? Motornya siapa? Motornya orang, enggak bisa. Baik. Bukan miliknya. Dia tidak memiliki manfaatnya. Kan begitu ya? Nah. As-sabi yang terakhir, antakuna al-muddatu ma'lumatan, jangka waktu penyewaan jelas. Diketahui secara jelas. Supaya tidak terjadi apa tadi? Supaya tidak terjadi apa tadi? Tidak terjadi spekulasi judi. Yang terlarang. Apa namanya? Gharar. Naam. Fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulah. Maka tidak boleh melakukan penyewaan dalam jangka waktu yang tidak jelas. Naam. Ya. Li'annaha tuaddi ila tanazu'. Karena apabila jangka waktunya tidak jelas, hal itu akan menyeret, tuaddi ila tanazu', akan menyeret kepada konflik, perselisihan. Nah, akan berselisih nanti. Ini syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Tersisa al-mas'alatu thalithah, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.